طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعد الحديث 98 بعد 100 وهو حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صوم يومين النهر والفطر وعن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر أخرجه مسلم بتمامه وأخرج البخاري الصوم فقط. Dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata Rasulullah SAW melarang puasa dua hari, yakni puasa pada dua hari, yaitu hari Nahri, hari Raya Idul Adha, wal Fitri, hari Raya Idul Fitri. Wa an ishtimal as-samma wa an yajtabi ar-rajul fi ath-thawbil wahid wa an as-salati, dan juga dari salat ba'da subh wal 'ashr. Kita lewatkan ishtimal as-samma dan istiba' ar-rajul fi ath-thawbil wahid karena akan diterangkan di sini insyaallah. Al-gharib, kata-kata asing yang akan dijelaskan oleh beliau, oleh Syekh Abdullah Al-Bassam, adalah al-ihtiba huwa an ya'qid ar-rajul ilyatayhi wa yansibu saqayhi wa yudiru alayhima thawban wahidan. Ihtiba adalah seseorang duduk di atas dua bokongnya, menegakkan dua telapak kakinya, dua betisnya, wa yujiru alaihima thauban wahiban, dan dia tutupi tubuhnya dengan satu pakaian. Tergambar? Ini enggak bisa digambar. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, pakaian itu barakallahu fikum adalah untuk menutupi aurat, salah satu sebabnya atau salah satu ilatnya, dan ada pula dari sisi lainnya selain itu. Maka yang satu untuk menutupi aurat bagi laki-laki adalah satu kain yang di bawah, yang ada yang diikatkan di pinggangnya, menutupi antara surah dengan rukbah, menutupi antara pusat dengan lututnya. Dan pakaian kedua yang ada di pundaknya ini barakallahu fikum bukan menutup aurat, karena pundak bagi laki-laki bukan aurat. Tetapi Nabi menyuruh alaihi salatu wassalam untuk salat dan pundaknya diletakkan sesuatu. La salata liman la yadha ala atiqihi syai. Enggak ada salat bagi siapa yang tidak meletakkan di atas pundaknya sesuatu. Maka yang disarungkan satu, yang pundakkan satu. Tetapi ada seseorang yang memakai satu pakaian dan itu tidak disukai. Apalagi satu pakaian itu pendek. Maka dia duduk nongkrong, itu pas kalimat nongkrong. Saknya berdiri begitu, ditutupi pakaian. Kalau dia berdiri, auratnya kelihatan. Kalau dia mendek, nongkrong, enggak kelihatan auratnya. Wahadalah yajuz. Dengan satu pakaian. Berkait dengan itu, jadi intinya yang belakang. Wa yudiru alaihi mastawban wahidan. As-samma. Dikatakan as-samma, walaupun makna harfiahnya adalah tuli, tetapi di sini bukan itu maknanya. wa an yarud ar-rajul kisaa'a aw ayyarida ar-rajul kisaa'a min qibali maymanatihi ala yadihi al-yusra wa atiqihi al-aysar thumma yaruduhu thaniyatan min khalfihi ala yadihi al-yumna wa atiqihi al-ayman fayughattihima jami'an bithawbin laysa lahu manafidh. Somma yang tadi saya katakan maknanya adalah tuli, summun bukmun umyun fahum la yarji'un, tetapi maknanya adalah pakaian yang tidak memiliki lubang tangan. Yang namanya pakaian mesti ada lubang tangannya. Apakah hanya lubang saja atau tangan pendek atau tangan panjang, ya kan? Kalau ini tidak, hanya digulung sehingga tidak ada lubang tangannya, maka dikatakan somma, dikatakan sepertinya bisu, nggak ada mulutnya, nggak ada lubang apapun. Barakallahu fikum. Saya ulangi kata-katanya, perhatikan baik-baik. Yaridar rajul al-kisa'a, seseorang menyelendangkan kainnya dari arah kanannya, ala yadihil yusra, dari kanan ke tangan kiri. Wa'atiqihi al-aisar, dan kemudian dari pundak yang kiri. Summa yariduhu taniyatan min khalfihi, kemudian kembali ke belakang dan ke tangan kanannya. Wa'atiqihi al-ayman fayughattihima jami'an bisawbin laisa lahu manfad. Ini namanya manfad. Untuk masuknya tangan itu disebut manfad. Barakallahu fikum. Dan ini juga biasanya satu pakaian. Maka Nabi menganjurkan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khususnya ketika salat, agar jangan memakai satu pakaian. Walaupun mungkin kamu berkata, kan aurat sudah tertutup, tetapi tidak ada kesopanan dan tidak pantas yang seperti itu dalam menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Falyadha' ala atiqihi syai, hendaklah meletakkan di pundaknya syai. Kata syai dalam hadis tersebut, para ulama menafsirkan, berarti sekedar. Maknanya sekedar adalah syai, yang penting ada di pundaknya. Tidak harus tertutup, tidak harus menghalangi pandangan, dalam artian tidak mesti harus tebal, harus menutupin pundaknya, tidak. Walaupun tali saja di sini, atau yang sejenis dengan tali, kaos apa, singlet ya, yang hanya kaos singlet apa, kaos apa itu namanya, oblong, bukan, yang cuma begini aja. Bukan, bukan ikan sih, mau perempuan. Perempuan mah enggak boleh kelihatan apa-apa dari ujung kepala sampai ujung kakinya ditutup. Hah? Lekton ya. Sesungguhnya ada namanya, tapi saya menyebutkan malu. Kaos kutang namanya. Ya, sahih. Baik, itu kata para ulama boleh bagi laki-laki. Mengapa? Ada syekh di pundaknya. Baik, bagaimana kalau ada kain tipis seperti kain sari taruh di pundaknya tanpa baju salat, Allahu Akbar. Yajuz? Nah, yajuz. Karena ini bukan menutup aurat. Kalau kamu lihat tembus pandang, pundaknya masih kelihatan. Tapi enggak apa-apa. Sehingga ketika ada seorang yang menegur saya ketika itu di Bandung, bagaimana antum salat dalam keadaan pakainya tipis, kelihatan pundaknya? Dia bilang, auratnya kelihatan enggak? Alhamdulillah enggak. Pundaknya yang kelihatan. Dia bilang, terus kenapa? Kalau pernah kelihatan. Bukankah Rasulullah SAW menyatakan demikian-demikian? Maka ajabna alaih. Kita jawab dengan dalil tadi. Kalimat syekh dari para ulama menyatakan syekh sesuatu. Karena fungsinya bukan menutup aurat, maka tidak seperti menutup aurat. Menutup aurat itu tidak boleh tembus pandang. Tidak boleh ketat membentuk tubuhnya, tidak boleh, ini aurat. Sehingga walaupun tebal, tetapi membentuk auratnya, tidak boleh. Makanya sirwal atau apa itu namanya, pantalon ya, pantalon yang kalau sujud di belakang bokongnya ngecap, kalau berdiri di depannya ngecap juga, ini bagi laki-laki tetap tidak boleh. Jangan bicara perempuan, perempuan tidak boleh ketat, tidak boleh ketat, ternyata dirinya sama ketatnya. Fahadha barakallahu fikum laisa minas sunnah, mengapa? Karena itu aurat. Tetapi pundak bukan aurat. Sehingga falyadha ala atiqihi syai, ilatnya bukan aurah. Karena hadis tentang aurat sangat jelas sekali. Baina surah war ruqbah, antara pusat dengan lututnya. Ala kulli hal, al-mana al-ijmali, maknanya secara ringkas, nahan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi hadal hadith an siyami yawmaini wa an libsataini wa an salataini. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, tetapi dalam Muslim secara lengkap, di dalam Bukhari hanya tentang puasa saja. Baik, karena disebutkan di sini hadis yang lengkap, maka disebutkan di dalam hadis ini Rasulullah SAW melarang dua jenis puasa, dua jenis pakaian, atau dua jenis cara berpakaian, dan salatain, dua jenis salat. Fa'amal yauman, adapun dua hari yang tidak boleh puasa, al-muharram, wahuwa al-muharram saumuha, bukan muharram bulan, al-muharram saumuha, yang diharamkan puasa padanya, fayaumul fitri wa yaumun nahr, hari raya idul fitri dan idul adha. Wa taqaddama syai'un min hikmati tahrim as-siyam fihima, dan sudah lewat penjelasan tentang hikmah diharamkannya puasa pada keduanya. Ammal fitra, ammal fitru, naam, tayyib, tamyiz baina ramadhan wa ghair ramadhan, syahr as-siyam wa syahr, naam, kharaja min syahr as-siyam. Wa ammal adha, falianahu yawmu aklin wa syurbin. Baik. Wa amma lisatan, adapun dua pakaian, fastimalu thawbil asam, memakai pakaian yang tidak memiliki manfaat. Al-asam laisa lahu manfaat, alladhi laisa lahu manafid, yang tidak memiliki manafid. Fa inna libsahu yadurru bis-sihha, yang demikian akan mengganggu kesehatan. Itu hikmah, hanya hikmah, tapi ilat enggak disebutkan demikian dalam hadis. Apa bedanya ilat sama hikmah? Hikmah itu barakallahu fikum, pertama tidak bisa dipastikan karena itu dari perkiraan kita. Kedua, bahwa yang namanya hikmah-hikmah tidak bisa kita katakan dengan tegas bahwa ini adalah maksud Rasulullah SAW. Belum tentu maksudnya itu. Maksudnya supaya sehat, karena tidak disebutkan. Tetapi kalau ilat, ada qarinah atau ada lafaz, ada ucapan dari Nabi SAW. Misalnya ketika masalah, laula an asyuka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Kalau saja bukan karena khawatir memberatkan kalian, maka aku akan wajibkan. Maka pertanyaannya, kenapa tidak diwajibkan? Apa illat adamul wujub, khawatir memberatkan, itu yang namanya illah. Dan kembali kepada kitab, li'adamil manafid al-mahwiyah fi, karena tidak ada lubang tempat hawa sirkulasi udara masuk padanya. Wali'annahu unwanul kasal wal butalah, dan itu adalah tanda-tanda kemalasan. Butalah juga mirip seperti itu, artinya orang yang malas. Apa bahasa kitanya? Pakai kain dengan cara seperti itu. Hah? Ada juga bahasa daerah tapi gak tahu bahasa Indonesianya. Kerodongan, si kerodongan sarung. Tangannya dimasukkan semua, badan juga dimasukkan semua. Kamu lihat orang yang kerodongan sarung, lagi apa dia? Malas. Mau bangun, kelihatan semua badannya. maunya nongkrong aja, gak mau bangun, gak mau berdiri, gak mau jalan. Bangun, kelihatan auratnya. Barakallahu fikum. Fahada unwanul kasal. Falubsuhu yashillul harakah wal amal al matlubaini. Memakai pakaian jenis itu akan membuat terhalang dia dari al-harakah, dari bergerak. Oh, bangun takut terbuka, mau ini, begitu terus ya. Pakaian dalam keadaan tidak memiliki manfaat antara keduanya. Fa innal waqtaini, oh kelewat. Aina wasalna? Wa amma al-ihtiba. Wa amma al-ihtiba bi thawbin wahidin. Falinahu yukhsha ma'un kishaful awrah. Adapun ihtiba bi thawbin wahid, kerodongan dengan satu pakaian, apa maksudnya kerodongan? Tayyib labas al-muhim mafhum. Fahim dum? Naam. Berkulung diri lain. Berselimut. Wallahu ta'ala alam antum ma'alamu bi umri dunyakum. Al-muhim falianahu yukhsha ma'hun kishaful awrad, khawatirkan akan terbuka awrad. Bisa digambar. Hanya dua lingkaran saja. Satu, dua. Sarung jadi kotak-kotak. Begitu. Ayat dia bangun akan terlihat auratnya. Barakallahu fikum. Enggak ada wajah kan? Nah, bukan makhluk hidup. Baru kesana dia. Dia gak kelihatan wajahnya. Qala. Berarti apa di antara hikmah-hikmahnya dilarangnya dua jenis pakaian tadi? Satu akan naam menghilangkan atau yadurru bisihah, akan merusak kesehatan karena tidak ada sirkulasi udara. Kedua, tanda malas. Nah, berkait dengan yang ketiga, mengapa disebut tanda malas? Karena dia gak bisa bergerak apa-apa. Coba lihat orang yang kerodongan sarung itu, tidak pakai apapun kecuali sarung, kerodongan, satu pakaian. Apakah dia akan membantu orang ketika ada orang yang susah? Ya enggak. Saya pakai sarung begini, gak bisa. Ada orang yang jatuh juga dia gak bisa bangunin. Tangannya masih megang sarungnya, dilepas terbuka auratnya. Itu saya ungkapkan sarung. Sesungguhnya bukan hanya sarung, pokoknya satu pakaian. Hanya dililitkan saja begitu. Pada Rasulullah SAW melarangnya anil ihtiba'il asam. Barakallahu fikum. Hada dalil ala madha? Naam, ala hadihi syari'ah al-kamilah al-syamilah yu'allim kulla syai'in hatta al-khara'ah. Rasulullah SAW mengajarkan segala sesuatu sampai masalah buang air diajarkan. Ini masalah pakaian diajarkan. Ini agama yang sangat lengkap, sempurna. Amma salatan. Fasalatu ba'da salatis subhi. Maka salat setelah salat subuh, ayo salat fajr, la yajuz. Wasalatu ba'da salatil asr, aydan la yajuz. Amma ba'da subhi famutlaqan illa mada mutlaqan illa naam salah dawil irfa sawt asbab naam illa salat dawil asbab. Ada sebab-sebab tertentu. Kamu masuk ke masjid pada saat itu, kata para ulama, boleh salat walaupun ba'da subuh. Tapi menyengaja salat ba'da subuh tanpa ada asbab, la yajuz. Itu badal subuh. Wa amma ba'dal asri fahunaka qawlun annahum muqayyad birtifa'a bidunuwi syamsi. Ba'dal asr yang tidak boleh adalah kalau sudah matahari sudah mulai turun dan mendekat pada subuh. Mengapa Rasulullah SAW dikatakan oleh Aisyah la yazal, dia beliau selalu salat di rumahku ba'dal asr. Bagaimana bertanggung dengan hadis ini? Dibawakan lagi riwayat Al-Syekh Al-Albani, wa kana syamsu murtafi'ah, karena matahari masih tinggi. Artinya salat ba'dal asr kalau sudah matahari sudah turun itu khawatir tasyabbuh dengan penyembah matahari. Tetapi ketika syamsu murtafi'ah masih jauh dari waktu tersebut, maka semakin jauh dari tasyabbuh, dari keserupaan. Ala kulli hal, di dalam hadis ini kita dapatkan larangan untuk salat ba'dal fajr dan larangan salat ba'dal asr. Fa innal waqtayn alladaini ba'dahuma waqta ibadatil musyrikin ay 'ibad asy-syams. Karena dua waktu tersebut dan setelah keduanya itu adalah waktu beribadahnya musyrikin, para penyembah-penyembah matahari, atau disebutkan dalam hadis ajam, ibadatul ajam, ibadah orang-orang asing, orang-orang yang di luar Islam. Waqad taqaddama al-kalamu 'alayha, dan sudah kita bahas masalah ini dalam babnya. Karena sesungguhnya kita dalam bab puasa, bukan dalam bab salat. Sudah bahas salat yang dilarang, yaitu ba'dal asr dan ba'dal fajr. Ma yukhadh min al-hadis, akhadna min hadha al-hadis aw istafadna min hadha al-hadis al-syarif. Awalan, النهي عن هذه الأشياء المعدودة في الحديث. Larangan dari sekian perkara yang disebutkan dalam hadis ini. Dua puasa, dua pakaian, dan dua salat. Atau lebih tepatnya, dua hari yang dilarang puasa, dua jenis cara berpakaian, dan dua waktu dilarangnya salat. Barakallahu fikum. Naha an siyami yawmaini wa an libsataini wa an salataini. Al-thaniyah, al-faidah al-thaniyah, an-nahyu an siyamil idaini wa an salati ba'da subh wal asri min bab at-tahrim wa an-nahyu an libsataini lil karahah. Malam yaghlib 'ala adh-dhann inkishaful 'awrah fayuhram. Dilarangnya puasa pada dua hari tersebut, Idul Adha dan Idul Fitri, berarti ini dalil berikutnya dari dalil larangan untuk puasa di hari raya. Dan salat ba'da subhi wal 'asri. Salat ba'da al-fajr wal 'asri. Ini ba'da salat al-fajr maksudnya. Dan ini larangan semuanya min bab at-tahrim. Semuanya min bab at-tahrim. Adapun larangan cara berpakaian, an-nahyu 'an libsataini tadi, al-ihtiba, al-asam, maka itu adalah lil karahiyah atau lil karaha, hukumnya makruh. Kalau tidak dikhawatirkan tersingkap auratnya. Lakin idza ghalaba 'ala adh-dhann inkishaf al-'awrah fayuhram. Tetapi kalau dikhawatirkan akan tersingkap auratnya jadi haram. Naam. Ma lam yaghlib 'ala adh-dhann inkishaf al-'awrah fayuhram. Thalithan, mura'at asy-syari' masalih al-'ibad fi kulli syai'. Yang ketiga, perhatian syariat terhadap maslahat-maslahat hamba-hambanya, atau karena syari' wazannya wazan fa'il, perhatian Allah yang membuat syariat ini terhadap maslahat para hamba-hamba, fi kulli syai', dalam segala sesuatu. Apalagi perhatian syariat terhadap kesehatan. Hah? Itu hikmah. Nah. Apalagi syumuliyatul Islam. Jadi hampir sama dengan nomor 3, syumuliyatul Islam. Natafi bi hadzal qadr barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah.